adalah titipan Tuhan. Anak bukan sebuah kebetulan. Anak pun bukan sekedar hubungan pria wanita. Pertemuan sel telur dan sperma lalu menjadi yang ada di hadapan. Lebih dari itu, ada sang pencipta di sana yang menaruhnya dalam kehidupan tiap keluarga. Karena itu anak tak bisa diperlakukan semena-mena, karena sang pemberi akan murka. Dan jangan pernah coba mengundang murka surga karena mengabaikan anak yang dititipkannya. Tapi belajarlah mensyukuri anugerah sang pencipta, menjaga anak dengan cinta, terus menuntun dia untuk mengenal jalan yang benar, sehingga ia bisa meneruskan kehidupan dan mewarnainya dengan keceriaan. Jangan abaikan anak hanya karena memerlukan biaya kehidupan. Ingat, ia pun akan memberi hidup bagi yang menghidupkannya. Itu kisah indah yang tak bisa dibantah. Berapapun uang yang dikeluarkan orang tua, jangan lupa ada bahagia di sana. Pernahkah bahagia bisa dibeli? Tentu tidak. Maka berbahagialah mereka yang bijaksana, mensyukuri kehadiran anak dari sang pencipta, menjaganya dengan cinta karena mereka akan membuat hidupnya penuh warna. Tapi celakalah bagi mereka yang lalai, yang mengabaikan tugas tanggung jawabnya, mencuci tangan seraya berkata, "Aku tak mampu menjaganya." Itu kejahatan. Sang pencipta akan murka padanya. Semoga masih tersisa hati nurani untuk membedah dan mengadili diri sendiri, sehingga tak melakukan hal salah di perjalanan hidup ini. Bersama saya, Bigman Sirait.